Beda kelas ya, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله hari ini tanggal 25 atau 26 26 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 25 Juli 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 166 bait 61 halaman 221 tentang nakirah dan makrifah. Kaitannya masih dengan dhamir. Namun di sini untuk menyingkat waktu mulai hari ini membaca baitnya itu ketika hari malam Kamis, bukan malam Senin, malam Selasa, di malam Kamisnya aja insyaallah bin. Jadi karena malam Kamis kita hanya setelah maghrib, jadi waktunya lumayan ada malamnya. Tapi kalau Senin kita tadi sudah mulai 4:30 dan sampai Isya, jadi sesuatu. Jadi kita menjadikan lebih ringan untuk malam Rabu sehingga muatannya tetap ada tapi waktunya bisa lebih banyak lagi. Nah, jadi kita hanya membaca bait yang dibahas sekarang. Untuk sebelumnya kita bacanya ketika hari malam Kamis. Paham ya? Sepakat ya? Nah. Kita masuk ke bait 61. Jadi, kita baca qala muallif rahimahullah wa durtifa'in wa infisalin ana huwa wa anta wal furu'u la tashtabihu wa du, di sini du itu artinya yang punya, irtifa'in irtifa' tinggi, yang mempunyai ketinggian, wa infisalin infisal itu terpisah. Itu apa? Ana. Aku, huwa, dia. Kalau ditulis dhamir itu menjadi huwa, maka itu adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Wa du irtifa'in irtifa' di sini ana. Kenapa aku? Ketika orang itu mengatakan aku berkata, itu menunjukkan dia itu punya kekuatan, punya ketinggian. Hatta dalam hadis kalau disebutkan kultu, kultu, kultu, kultu, kultu, maka itu sesuatu. Berarti omongan dia bukan omongan yang abal-abal, sesuatu. Tapi kalau orang enggak punya ilmu, kemudian dia mengatakan, aku katakan, itu berarti ngoyoworo. Paham maksudnya? Itu bedanya. Wa anta dan anta. Ini juga sama, infisal. Wal furu'u la tashtabih. Dan furu' cabang itu tidak ada yang sama. La tashtabih. Nah, tidak ada menyerupai. Asyarhu, penjelasan di sini, qoluhu du yajuzu fiha wajhani. Boleh di dalamnya itu wajhani, dua sisi. Dua sisi. An naj'ala du khabaran muqaddaman. Du ini adalah dijadikan sebagai khabar yang dikedepankan, muqaddaman. Muqaddaman, dikedepankan. Wa ana huwa wa anta mubtada'an muakhkharan. Ini jadi yang pertama. Sisi pandang yang pertama. Apa? Yaitu khabarnya muqaddaman. Mubtada'nya muakhkharan, diakhirkan. Muakhkharan artinya apa? Diakhirkan. Maksudnya apa? Ini ana wa huwa di sini. Ini Mas, lihat. Ini khabar. Ini mubtada. Kalau antum mau tulis di sini ana huwa wa anta wadu irtifa'an mufsalin. Itu boleh dikatakan seperti itu. Tapi ini khabarnya didepankan. Mubtada'nya mubtada' di sini ana huwa wa anta diakhirkan. Paham? Wa yajuzul aqsu, dan dibolehkan untuk apa Mas? Sebaliknya. Aksu artinya apa? Sebaliknya. 6. Wal muhimmu anna al muallifa, yang penting di sini bahwasanya muallif rahimahullah dzakara fi hadzal baiti dhamair ar-raf'i al munfasilata. Yang muhim di sini bahwasanya mu'alif Ibn Malik menyebutkan fi hadzal bait, dalam bait nomor 61 ini, dhamair ar-raf'i munfasilata, menyebutkan dhamir raffa munfasilah. Alhamdulillah. Jadi kita bisa nulis di sini 61 ini adalah tentang dhamir rafa munfasilah. Biar tahu apa sih yang dibahas bait 61, yaitu dhamir kata ganti rafa. Rafa yang didomahkan, ya. Munfasilah yang posisinya terpisah. Munfasilah. Nah. Jadi dhamir rafa dimarfukkan yang kedudukannya terpisah. Berdiri sendiri. Tidak nyambung dengan kata sebelumnya. Nah. Itu maksudnya seperti itu, Mas. Karena nyaman. Paham sampai sini? Dhamir rafa munfasila. Dhamir rafa dimarfukkan yang kedudukan yang terpisah. Ya. Misalnya dhamir munfasilah. Ya. Seperti ini Mas. Kalau ana seperti ini Mas. Lihat. Antum biar paham dulu. Ya. Contohnya di sini adalah seperti ini. Nah, antum lihat di sini, Mas. Domir munfasilah. Untuk mutakallim, mutakallim itu artinya apa? Yang berbicara. Kata ganti yang pertama. Mukhatab, kata ganti yang kedua, yang diajak bicara. Al-ghaib, yang dibicarakan. Nah, contohnya mutakallim, al-mufarrad mudzakkar, ana, nahnu. Ini munfasilah. Kenapa munfasilah? Terpisah, Mas. Dia ditulis sendiri, tidak nyambung dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Al-mukhatab anta, anti, antum, antunna. Kemudian ghaib ada huwa, ada hiya, ada hum, ada hunna. Paham? Ini tabel dhamir munfasilah. Jadi ini biar memudahkan antum paham. Apa sih dhamir munfasil? Atau dhamair munfasilah. Nah, sekarang. Walidha qala wadu irtifa'in wa infisalin. Qaluhu, oleh karena itu menyebutkan apa? Du irtifa'in rafa'. Mempunyai ketinggian. Kenapa disebutkan di sini ana? Kenapa ana? Karena dia di sini adalah mutakallim. Ya, seperti yang tadi ini. Ini mutakallim di sini ana. Kemudian wanfisalin, ya disebutkan terpisah. Ana, huwa, wa anta. Ini sama. Ana, huwa, anta. Ini kan semuanya terpisah. Tidak menyatu dengan kata yang lainnya. Nah. Qaluhu ana lil mutakallim, ana ini untuk mutakallim, kata ganti yang pertama. Huwa lil ghaib, untuk yang dibicarakan. Anta lil mukhatab, untuk yang diajak bicara. Wa ya dhamairu munfasilatun barizatun ya'ni ghaira mustatiratin. Ini adalah dhamair, kata ganti munfasilatun, yang terpisah. Barizatun, yang nampak. Barizatun, yang nampak. Yakni yaitu apa? Ghairu mustatiratin, yang tidak tersembunyi. Kayak misalnya ya. Anta barizun. Ghairu mustatirin. Engkau itu nampak, tidak tersembunyi. Ya. Beda lagi kalau misalnya apa? Orang datang terlambat kajian ilmu. Kemudian datangnya di balik tiang biar enggak kelihatan. Itu juga namanya apa? Ghairu bariz. Statir ya. Wujuduhu ka'adamihi. Karena enggak dikenali. Dia enggak mau kelihatan sama ustadnya telat. Duk. Hadir ustad ya. Tahu-tahu sudah di balik tiang. Itu juga contoh. Qaluhu wal furu'u la tashtabihu, yakni annaha wadihatun wal furu'u ana wa nahnu. Furu'. Jadi furu' la tashtabihu, yakni annaha wadihatun, tidak ada sesuatu yang samar, tapi dia itu apa? Wadihatun, jelas. Kayak pernah kita bahas apa? Nahwul wadih. Walaupun masuk jilid kedua, tiga bab setelahnya kemudian macet. Ya qadarullah syafa'at. Ayo. Nah. Jadi annaha wadihatun. Wadih. Jelas. Fa furu'u ana. Nahnu. Furu' cabangnya ana. Aku adalah nahnu. Wahada far'un wahidatun faqat. Ini adalah cabangnya satu saja. Wal majmu'u isnani, dan secara keseluruhan ini dua. Ini loh Mas, mutakallim di sini mas. Ana, ana pokoknya, furu'nya nahnu. Cabangnya adalah nahnu. Hanya ada dua saja. Hanya ada dua saja. Ya, al-majmu' ada dua saja. Kemudian, wa furu'u anta, cabang dari anta, ini apa? Arba'atun, ada empat. Anti, antuma, antum, antunna. Antum lihat di sini. Anta, di sini furu'nya, di bawahnya siapa? Anti, antum, antunna. Paham tuh? Ya. Ini untuk mas mukhatab yang diajak bicara. Kata ganti kedua. Al-majmu'u khamsatun. Dan secara keseluruhan itu ada lima. Ini contoh saja mas. Ya. Anta, anti, antumanya enggak ditulis di sini. Harusnya ada antuma. Ya. Ini hanya untuk contoh saja. Dan di sini juga ada sama, ada huma, tapi ini tidak tulis di sini. Paham sampai sini? Nah. Wal furu'u huwa, furu' cabang dari huwa, huwa itu ghaib. Ini juga ada arba'atun aidan, ada empat juga. Hiya, huma, hum, hunna. Al-majmu' khamsatun, secara keseluruhan ada lima, sama. Seperti tadi. Kalau enggak kita cari yang tabel yang sesuai. Banyak mas. Nah, ini ada nah, ini ada contoh yang lebih ini contohnya mas ya. Ini contohnya untuk lihat di sini dhamir munfasil, ada dhamir mutakallim, dhamir yang berbicara yaitu ana nahnu bawahnya, anta anti antuma antum antunna, di bawahnya ada empat. Paham toh? Kemudian juga dhamir ghaib, ghaib itu yang dibicarakan. Kata ganti ketiga, kata ganti dua, ini kata ganti pertama. Ada huwa, hiya, huma, ini juga ada lima, totalnya lima. Ini yang dhamir bukan nasub tapi mansub. Nah, ini contoh. Kemudian fatakunu dhamairu raf'i munfasilatu isna asyara dhamiran. Ini ada 12, karena apa? 10 tambah 2 mas. 10 tambah 2. Wa ya ana nahnu wa anti wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ya, harusnya ada 14 ketika huma dan antuma dibedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Tapi karena sama, dhamirnya sama, tidak dianggap. Jadi hanya 12. Yang seharusnya 14. Wahadi dhamairu allati lirraf'i tusta'aru ahyanan liljar. Wa tadkhulu alaiha al-kafu. Wa takunu fi mahali jarrin. Fattakulu ana ka'anta. Fa ana dhamiru raf'in wa anta fi mahalli jarrin lakin ala sabilil isti'arati la ala sabilil asalati wa kadhalika rubama tusta'aru dhamairu raf'i munfasilatu lin nasbi aidan fataqulu darabtu zaidan wa hiya badala wa iyyaha lakin hadha al-akhir aqallu min al-awwal ay anna isti'arataha liljarri kathiratun wa isti'arataha linnasbi qalilatun wal aslu fiha annaha dhamairur raf'i. Antum lihat di sini ya, hadhi dhamairu, ini kata ganti ini allati lirraf'i ya, yang khusus untuk rafa', untuk apa mas? Rafa', pendomahan. Tusta'aru ahyanan lil jar, itu bisa dipinjamkan. Tusta'aru bisa dipinjamkan ahyanan kadangkala lil jar, untuk jar, untuk yang dikasrohkan. Ada lil rafa', itu didomahkan, lil jar untuk dikasrohkan. Fatadkhulu 'alaiha al-kaf, maka bisa masuk kepadanya itu dengan apa? Dengan domair itu seperti maksudnya kaf. Kaf li tashbih. Seperti apa mas? Apa? Tatarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Fi laylatil badri. La tudammuna fi ru'yatihi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi lailatul badri la tudammuna fi ru'yatihi. Nah, ini kaitannya dengan apa mas? Tentang tashbih. Ini tashbihnya bukan zat bidzat, tapi apa? Ru'yah birru'yah. Ya, bukan menyamakan. Sungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Ya. Kama tarawna al-qamara fi lailatul badri, sebagaimana kau melihat bulan pada malam purnama. Nah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang disetarakan itu adalah ru'yah birru'yah. Ya. Bukan kaitannya zat bidzat. Sama halnya di sini anta kaf wa takunu fi mahali jar. Kata-kata apa? Fi mahali jar. Ini antum kotakin di sini, mas. Dalam kedudukan jar. Dalam kedudukan jar. Fi mahali jar. Dalam kedudukan jar. Wa takulu, maka engkau katakan, ana ka anta. Aku itu seperti dirimu. Apa seperti apa? Tashbih maksudnya. Ana uridu an atazawaj maratan thaniyatan. Ka'anta. Ya. Seperti itu misalnya. Ini contoh saja mas. Gak usah gemremeng macam-macam. Ini contoh mas. Aku itu pengen nikah dua kali. Sepertimu. Siapa tashbih bilhal ilal hal. Kondisi dengan kondisi. Bukan zatnya. Ya. Paham saya di sini? Nah. Itu ana ka'anta. Aku itu sepertimu. Pak ana. Ana di sini adalah domiru raf'in. Ana dhamir rafa. Hukumnya apa? Rafa. Karena dia apa? Ana mubtada di situ. Ya. Karena dhamir di awal jumlah yu'tabar mubtada. Paham? Al-ismu yaqa'u fi awal jumlati yusamma mubtada. Isim yang letaknya di awal kalimat disebut mubtada. Ingat-ingat tuh, mas. Wah, ini dhamir raf'in wa anta, ini kan ada masuk ka di sini. Ka ini apa? Huruf jar. Maka apa? Fi mahalli jarrin. Anta di sini ada ismu majrurin fi mahalli jarrin, dalam kondisi yang dijarkan. Lakin ala sabilil isti'arati, namun dalam rangka apa mas? Isti'arati. Ya. Isti'arati itu peminjaman. dipinjam itu, Mas. Kedudukannya dipinjam. Bukan asalnya. La ala sabilil asalati, bukan dalam rangka hukum aslinya. Bukan dalam rangka hukum aslinya. Tapi kenapa? Ada ka-nya, ada ka yang masuk kepada dhamir. Karena dhamir kata ganti isim. Harf jar bisa masuk kepada isim. Dukhul jar fil ism yadulu ala isim. Min alamatil ism dukhul jar alaih. Ya, salah satu tanda isim itu adalah kata benda adalah masuknya huruf jar. Naam. Wa kadzalika rubama tusta'aru dhamairur raf'i al-munfasilatu linnasbi aidan. Begitu pula bisa jadi dipinjamkan kata ganti rafa ini yang munfasilatu yang berdiri sendiri terpisah. Ini untuk nasab. Kalau tadi untuk rafa, ini untuk nasab. Nasab dinasabkan, difathahkan. Maka fatakulu engkau katakan dorobtu zaidan wahya. Nah, ini dorobtu zaidan wahya. Badala wa iyaha. Ini sebagai ganti dengan apa? Wa iyaha. Aku telah memutus Zaid wahya dan dia. Ini walakin hadzal akhir aqallu minal awal. Tapi akhir di sini wahya di sini wa iyaha di sini. Wa iyaha di sini ini anna isti'arataha lil jarri katsiratun. Karena maksudnya untuk yang awal itu untuk jar. Untuk yang jar. Yaitu peminjaman untuk jar itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada wa isti'arataha peminjamannya linnasbi untuk nasab. Nasabnya apa? Wa iyaha di sini. Ya. Ini qalilatun sangat sedikit. Wal aslu fiha annaha dhamairu lirraf'i. Asalnya di sini adalah di dalamnya adalah dhamairu kata ganti untuk rafa. Paham sampai di sini? Nah. Jadi di sini darabtu Zaidan wa hiya ini dalam kondisi apa? Nasab. Sedangkan di sini ana ka anta ini jar. Dan yang seperti ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama itu jauh lebih banyak daripada yang kedua. Paham sama sih? Nah. Ya. Idza fahimta ad-darsa ya. La. Idza fahimtu ad-darsa ka anta as'uru bin najah. Kalau aku itu faham pelajaran itu sepertimu, maka aku merasakan kebahagiaan atau keselamatan. Maksudnya apa? Jadi di sini ada kata-kata tasbih, penjurumamaan. Nah, ka di sini untuk yang jar masuk ke dhamir itu jauh lebih banyak daripada kata-kata iyaha. Karena di sini nasab darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaidan wahya dan dia. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada bait 62. Wa duntisabin fi fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laisa mushkilan. Ini sama dengan ini, Mas. Suf. Antum lihat dhamir mutakallim. Di sini sekarang dhamir nasab. Iyaya iyana. Dhamir nasabnya iyaka untuk anta, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Ya. Misalnya iyaka hanya kepadamu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah. Kemudian dhamir ghaib itu apa? Iyahu. Iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ini mas dhamir ghaib. Tapi ini untuk nasabnya, Mas. Apa maksudnya di sini, Mas? Tentang yang dhamir nasab dan dhamir rafa. Maka ini adalah dhamir munfasil, hanya ada dua di sini. Dhamir rafa dan dhamir nasab. Nasabnya ini pakai iya, iya, iya, iya, iya. Makanya kalau misalnya antum itu terlalu banyak mengiyakan, ya. Paham enggak? Iya. Itu jawabannya antum adalah sudah menasobkan diri antum. Nasob awalnya memfatahkan. Kalau sudah fatah, fatah, ya, wakasruha tolakuha. Nyambung kan? Nah, hati-hati antum dengan bahasa-bahasa penyambungan. Karena di Riyadhus Shalihin tadi, kasruha, pematahannya itu dengan tolakuha. Tolak. Hanya kalau antum sudah mengatakan iya iya enggak kepanggih, maka antum sudah mentalaknya. Hanya mengatakan sanggup enggak? Iya, wah itu nasob itu sesuatu. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang sering menasobkan perintah. Ya, karena dia sudah mematahkan perintah itu dari awal. Mematahkan, Mas, menasobkan. Bisa enggak antum? Iya. Walaupun tambahin insya Allah. Atahnya insya Allah. Ya. Kayaknya di situ harus banyak didoakan. Orang-orang yang banyak iya di sini akan menasobkan dirinya kepada sesuatu yang situ siap-siap patah, Mas. Karena nasob itu adalah mematahkan. Sedangkan kasruha, patahnya itu adalah tolakuha, mentolak. Itu kaitannya dengan tadi, Mas. Apa, Mas? Innal mar'ata kadzila'in. Dalam lafadz Muslim, innal mar'ata khuliqna min dzila'in. Bahasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, idza aqamtaha kasartaha. Kalau engkau itu berusaha keras untuk, ya, untuk meluruskannya, engkau sudah mematahkannya. Dan berlafat-lafat. Gimana lafat yang tadi disebutkan di Riyadhus Shalihin. Nah, kayak disebutkan di sini, ya, kalau kita katakan kama qala Nabi SAW. Karena kalau kita tidak membaca hadisnya, kemudian kita ragu, maka kita boleh mengatakan au kama qala Nabi SAW. Karena kita tidak sengaja untuk mendustakan atau mengurangi Yesus. Bahkan di dalam tulisan termasuk di kitab Bulul Maram dan Riyadhus Shalihin ada lafaz-lafaz di situ bukan lafaz aslinya tapi bil makna. Paling banyak adalah di Bulul Maram. Makanya terkadang disebutkan hadis fi sahihain. Ini di kitab tauhid sudah kita pelajari. Kata-kata sahihain ini di Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata hanya ada di Bukhari atau ternyata ada di Muslim saja. Tidak ada pada kedua-duanya. Ini karena apa? Bil makna. Itu boleh kan? Nah, kita lanjut. Nah, jadi wadu intisabin. Intisab ini adalah nasab, Mas. Wadu intisabin, kalau tadi wadu kalau Mas. Antum lihat di sini ya. Wadur tifain. Irtifa maksudnya adalah rafa. Kalau yang di sini intisabin, nasab. Irtifa dan intisab. Infisalin dalam domir yang infisal, domir yang terpisah. Ju'ila. Contohnya apa? Ju'ila dibuatkan untuk keduanya. Itu dengan iyaya. Ju'ila dibuatkan untuk keduanya iya ya maksudnya. Wa tafri'u laisa mushkila dan furu'nya ini bukan masalah. Karena apa? Gampang. Bagaimana ini? Iya ya. Iyana. Ini cuma tambahin ya, tambahin na. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ini mengikuti apa ya mas? Domir rofaknya. Ini dikaitannya ketika ditulis menjadi apa mas? Ada tambahan iya. Nah, qauluhu du. Ini mubtada'un. Ini hampir mirip mas, seperti jar. Kayak ini kita lanjutkan insyaAllah binillah pada malam Kamis. InsyaAllah binillah. Nah, naktafi bihadil kudroh. Kita cukupkan sekian. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.